Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-90 ini dan 91 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita beberapa perkara yang diharamkan. Dan ini adalah perkara yang dengan kita meninggalkannya kita akan mendapatkan al-falah, keberuntungan. Allah menggantungkan keberuntungan dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Tak seorang pun kecuali dia pengen beruntung. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamr wal maisiru, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, patung berhala, wal azlam, undian, hidayah mereka mengundi diri mereka untuk satu urusan, apakah dia akan melangsungkannya atau tidak, melanjutkannya atau tidak. Allah SWT mengatakan rijsun min amali syaitan, ini adalah najis dan merupakan perkara syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, tinggalkanlah oleh kalian agar supaya kalian mendapat keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, subhanallah, semua perkara-perkara yang menjadikan mabuk dan mereka mendapatkan kenikmatan dengan mabuk itu, hilang akal, mabuk, dan mereka merasa nikmat, karena nikmatnya ini mereka ketagihan. Kalau cuma sekedar hilang akal, tidak dia merasakan kenikmatan, maka dia tidak perlu mengulang-ulanginya. Seperti orang pingsan karena dipukul, dia tidak mendapatkan kenikmatan dengan hilangnya akal dia. Tapi ketika khamar ini diminum atau yang semisal dengannya diminum, orang hilang akalnya. Sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan hilang-hilang, dan dia merasa nikmat, merasa senang dengan hilangnya akal dia. Ada taraf yang menyertainya sehingga mereka merasa senang, khayalannya kemana-mana. Ini tahapan terakhir dari masalah khamer. Karena khamr, mereka tanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka 'anil khamr. wal maisir kul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr, tentang maisir, tentang judi. Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul bahwa pada kedua perbuatan ini ada dosa padanya, dosa yang besar, wa manafi', dan ada kemanfaatan. Baik, fihima ismun kabiru wa manafi', wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Tapi para sahabat belum meninggalkannya secara total 100%. Mereka masih meminumnya. Baik. Sembari mereka mengatakan, kan masih ada manfaatnya. Dan belum ditekankan keharamannya. Maka mereka masih tetap meminumnya. Sampai terjadi kejadian bahwa mereka melakukan sholat dalam keadaan mabuk sehingga terputar-putar bacaan mereka, terulang-ulang sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian melakukan sholat dalam kondisi kalian sekran, dalam kondisi mabuk, sampai kalian sadar, jelas tahu, mengerti apa yang kalian ucapkan. Sehingga mereka pun jauh-jauh sebelum pelaksanaan sholat mereka sudah berhenti minum khamar, sehingga pas pelaksanaan sholat mereka sudah tidak mabuk lagi. Jadi sudah ada jeda. Tidak sembarangan waktu mereka boleh minum khamr, sudah terbatasi. Barakallahu alaikum. Sebagian sahabat merasa, termasuk Umar radhiyallahu taala anhu, merasa bahwa tetap tidaklah sempurna. Masih ada perasaan di dalam diri Umar bahwa khamr ini mestinya memang diharamkan sama sekali. Baik. Sehingga Umar mengatakan Allahumma bayyin lana fi hadzal amri bayanan syafiya. Ya Allah, berikanlah keterangan untuk kami di urusan ini dengan keterangan yang betul-betul kami merasa cukup dengannya. Sehingga diturunkanlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, tinggalkan oleh kalian. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, karena mereka pada saat itu masih minum khamr, mereka masih dalam kondisi, kata Anas, aku yang menuangkan minuman-minuman ini ke mereka-mereka ini, para sahabat yang lagi minum, sampai keluar penyeru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal khamra qad hurrimat. Sesungguhnya khamr telah diharamkan, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Keliling. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, wallahi tidak ada seorang pun masuk dan tidak ada orang pun keluar dari tempat itu kecuali semua khamr kami telah tumpahkan. Kecuali khamr semua kami telah tumpahkan. Dan kami pun bersegera melakukan wudu atau mandi dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ternyata kami mendapati Rasulullah berada di masjid dan dalam keadaan membacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dianggap Ummul khaba'is, induk dari semua kejelekan. Orang kalau sudah mabuk, dia akan mau melakukan apa saja dari kemungkaran-kemungkaran. Dia akan berdusta, dia akan memaki, dia akan mencela, mengumpat, dia akan berteriak. Tapi sebagaimana orang-orang yang ada di kampung kita ini, kalau memang ada yang teriak di tengah-tengah malam, ya biasanya mereka sudah sudah mabuk. La hawla wa la quwwata illa billah. Innamal khamru, dan dilaknati khamar itu, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknati orang yang minumnya, dilaknati orang yang menuangkannya, dilaknati orang yang memerasnya, dilaknati orang yang memerintahkan memerasnya, dilaknati orang yang membawanya, dan dilaknati orang-orang yang dibawakan kepadanya. Subhanallah. Dan dilaknati orang yang memakan harganya. Memakan harganya. Suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya dia memberikan khamr, menghadiahkan khamr. Pada saat itu dia menghadiahkan khamr ke Rasulullah setelah diturunkannya keharaman ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taib, Allah telah mengharamkannya." Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah minum khamr sebelum dan sesudah diturunkannya ayat ini, barakallahu fiikum. Tapi itu kebiasaan mereka, saling memberi hadiah khamr di zaman dahulu kala. Mereka memberikannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah diharamkan. Kemudian sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, afala abi'uha wa antabi'u bisamaniha?" Ya Rasulullah, tidakkah semestinya aku menjualnya kemudian mengambil manfaat dari dari uang hasil jualannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harramal khamra wa thamanaha." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dan mengharamkan uangnya, harganya. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan ana tidak minum khamr, ana cuma jual. Dia juga termasuk yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang ada kaitannya dengan khamr ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-yahud." Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka lemak karena dosa yang mereka lakukan, mereka betul tidak memakan lemak, tapi dia mencairkan lemak itu. Ada buha. Taibba'uha wa akalu samanaha. Mereka mencairkannya, menjadikannya minyak, dan mereka pun menjualnya, dan mereka memakan, barakallahu fikum, memakan harganya, hasil jualannya. Maka sama seperti mereka memakan lemak yang diharamkan atas mereka. Terus bagaimana? Ya dituang, dibuang. La haula wa la quwwata illa. Semua khamr dengan berbagai macam bentuk modelnya dan materi pembuatannya, karena berbagai macam, ada yang dibuat dari anggur, ada yang dibuat dari beras, ada yang dibuat dari gandum, ada yang dibuat dari berbagai macam, barakallahu fikum, berbagai macam bahan-bahan. Kalau di tempat kita ini mungkin banyak yang membuatnya dari air nira, saguer. Dibuat sedemikian rupa sehingga memabukkan sangat. Haram hukumnya. Atau dari tumbuh-tumbuhan yang jelas menghilangkan akal dan orang mendapatkan kenikmatan dari itu. Sehingga mereka barakallahu fikum merasa nikmat dan pengen mengulang dan mengulang. Itu namanya ketagihan dan narkoba. Jadi disuntikan, yang dihirup, yang diminum. Barakallahu fikum. Al-muhim, semua yang menutup akal, barakallahu fikum, semua yang menutup akal seseorang dengannya dia mendapatkan kenikmatan, maka itu khamr. Barakallahu fikum. Kullu ma khamara al-aqla fa huwa khamr. Semua yang menutupi akal seseorang yang dengannya dia merasa nikmat, merasa senang, maka itulah khamr. Subhanallah. Dan ketika orang melakukannya, minum khamar, maka dia akan melakukan berbagai macam tindak kemaksiatan. Barakallahu fikum. Sampai berani mereka membunuh. Wala hawla wala quwata illa billah. Mereka membunuh, mereka berzina, mereka mengambil hak orang lain, berbagai macam. Subhanallah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru dan judi. Perjudian barakallahu bikum, semua bentuk-bentuknya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta permainan-permainan anak ini, anak-anak, kalau itulah judi maka judi. Barakallahu fikum. Main kartu. Baik. An-nard wasyatranj. Ini bentuk-bentuk permainan yang mereka berjudi dengannya. Catur. Main dam, main kartu, main apa saja. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang main seperti ini dengan berjudi padanya, maka sama seperti mereka memasukkan tangan mereka kepada darah dan daging babi. Ini catur dan yang semisal dengannya. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya maisir. Semua bentuk modelnya, apapun, hatta yang ada di mal-mal ini, robot-robot yang orang-orang membeli koin kemudian memencet robot itu untuk ngambil barang yang ada di dalam kotak. Barakallahu fikum. Boneka-boneka, dompet-dompet, barakallahu fikum, berbagai macam, atau rokok-rokok atau macam-macam. Baik. Ini termasuk. Atau yang di kampung-kampung, nomor satu nomor sampai 1000 dengan angka satu nomor 1000 rupiah. Baik. Setiap nomor ada diambil tag, kemudian ada di situ permen, permen kacang tag 2 biji atau 3 biji. Barakallahu fikum. Pemanis agar supaya tidak pahit ketika dia cabut tidak dapat apa-apa. La haula wa quwwata illa billah. Tek kosong, ambil lagi 1000. Tek kosong, tek. Itu termasuk judi. Barakallahu fikum. Semua perkara-perkara yang barakallahu fikum yang ada padanya murahanat, tek untung-untungan. Kalau untung dapat, kalau enggak ya rugi. Maka yang termasuk judi. Barakallahu fikum. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Kalau orang sudah maniak judi, semua perkara bisa dia jadikan alat judi. Dari hatta bola ini barakallahu fikum. Sekarang ini lagi marak. Ini di sebelah ini baru teriak-teriak. Sama seperti orang kesurupan. La haula quwwata illa billah. Musibah menimpa umat ini di saat-saat mereka mestinya melakukan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sungguh sangat lalai. Boleh jadi mereka sudah minum khamar sekaligus judi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasallallahu salamat wal afiyah. Baik. Al-muhim terkumpul padanya semua kejelekan. Sudah khamarnya, sudah judinya, sudah ikhtilatnya, sudah ida'ul muslimin, mengganggu kaum muslimin. Dengan teriakan-teriakan di keheningan malam. La haula wa la quwwata illa billah. Ida mengganggu sangat. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Baik. La haula wa la billah. Allah memanggil semua orang yang beriman untuk tidak lagi minum khamr dan tidak lagi berjudi. Barakallahu fikum. Biasa ini satu par. Kalau mereka berjudi, mereka mesti minum khamr. Kalau dia katanya tidak minum khamr tapi penjudi, kalau dia kalah dia akan lari ke minum-minum. Barakallahu alaikum. Dia lari ke minum-minum untuk menghilangkan stresnya karena kalah judi. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kalau dia minum-minum, dia akhirnya akan berjudi untuk mendapatkan uang lebih cepat. Padahal boleh jadi untuk menghilangkan, menghabiskan uangnya lebih cepat. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum wa illa. Pembahasan ini pembahasan agak panjang. Ada beberapa poin tentang khamar, tentang maisir, judi, tentang ansab. Ini berhala-berhala, azlam, undian-undian yang mereka mengundi nasib. Baik, tentang keberuntungan dalam perjalanan hidup mereka. Baik, yang Allah katakan semuanya rijsun min amali syaitan. Itu najis dan sudah merupakan perbuatan syaitan. Dan di akhir ayat Allah mengatakan fahala antum muntahun, adakah kalian mau berhenti? Subhanallah. Diajak berpikir orang yang memiliki akal sehat, fahala antum muntahun. Allah tidak melarang yang demikian kecuali padanya mudarat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Orang yang sudah masuk ke area judi, khalas akan habis hartanya. Sahih. Barakallahu fikum. Seluas apapun tanah dia akan habis. Dijual sepenggal, sepenggal, sepenggal, sepenggal, sepenggal, habis tanahnya. Rumahnya pun dijual. Baik. Oleh karena itu orang tua kita mengatakan itu lebih dahsyat dari kobaran api. Judi ini. Api melalap rumah, keras, tanah masih tak tinggal. Habis rumah. Tanah untuk membangun kembali masih ada. Tapi kalau judi, keras. Satu kali dengan tanah-tanahnya habis. Barakallahu fikum. Dijudikan semuanya. Sehingga tidak bisa memiliki apa-apa lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Ini kejelekan dan keburukan. InsyaAllah kita sedikit mengulang nanti di pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ilahuna subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.